Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Masyaallah ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah di masuk di bab tafkhim dan tarqid. Setelah yang pertama diingatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala pada huruf hamzah di lafaz alif alhamdu a'udzu ihdina, kemudian Allah dan lam, kemudian mim dan ba, barqun batilun, khususnya pada ba, barqun batilun, ini yang mesti betul-betul tahri, karena pada ba ini dengan sifat syiddah yang ada terkadang karena berlebihan maunya menjelaskan sifat syiddah yang ada pada ba ini, yang kemudian terdorong untuk kepada tafkhim, padahal ini adalah huruf mustafilah dari huruf istifal yang sifat aslinya adalah tertib, dibaca tipis. Terlebih di depannya adalah huruf ba dan juga ra pada ra yang disukun sebelumnya fathah. Ini adalah mufakhamah. Kemudian qaf ya. Banyak qaf, maka ini adalah huruf-huruf yang kuat ya. Yang dalam dua kalimat ini mesti diperhatikan ya, pada barqun dan batilun. Dan tentunya alifnya akan mengikuti. Ketika ba dibaca dengan tafkhim maka alif mad akan mengikuti ini, akan ikut tafkhim. Karena pada alif tadi sebagaimana kita bahas di awal bahwa huruf mad tidak memiliki sifat khusus tafkhim atau tarqib, tapi mengikuti kepada sebelumnya. Kalau sebelumnya terbaca tafkhim, maka juga akan mengikutinya. Ini pada lafaz barqun dan batilun. Maka jadi dua-duanya. Ini alifnya dibaca tafkhim, demikian pula ba'nya. Karena syiddah, sifat syiddah yang ada pada ba. Nah, lafaz ba ini ada masuk dalam huruf-huruf syiddah. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Ini ba masuk ya. Syiddah ini huruf kuat. Kemudian ba juga termasuk di antara huruf yang qalqalah. Tapi sekali lagi dengan sifat istifalnya tetap dibaca tafkhim ini. Qala wa ba'a barqun batilun bihim bidi fahris ala shiddati. Maka di sini fahris, perhatikan, jaga ala shiddah dengan sifat shiddah yang ada pada ba wal jar alladhi fiha, yang ada padanya, menjaga sifat shiddahnya tapi jangan sampai keseret kepada tafkhim. Ini karena meskipun itu syiddah dari sifat yang kuat, tapi tetap ini adalah huruf-huruf mustafilah. Karena nanti menetapkhim, kemudian alifnya pun juga akan mengikuti. Dan ini zahir, nampak jelas sekali. Pada ba, pada lafad barqun dan batilun. Manakala tidak benar diperhatikan. Adapun pada lafad bihim dan bidhi, ini tidak terlalu kentar, tidak terlalu kelihatan ya. Dan juga kecenderungan kepada tafkhim pun juga kecil ya. Tapi pada lafaz barqun dan batilun ini mudah sekali ya. Sangat mudah sekali pada lafaz barqun. Yakadul bar, yakadul bar, barqu. Terlebih ra-nya juga ra mufakham karena sukun sebelumnya fathah. Yakadu al-barqu yakhdhafu absarahum. Ini tafkhim. Yang benar yakadul barqu. Yakadul barqu yakhdahu absarahum. Bedakan antara yakadul barqu, yakadul barqu. Seolah kayak imara sughra ya. Pada ini. Pada bar pun. Bikin pula pada batil. Batlin juga sama ya. Ini dua yang diperhatikan. Qala fil jimi ka hubbis sabri. Rabwati ni tustat wa hajjil fajri. Kemudian juga pada jim. Pada jim juga perlu diperhatikan. Di mana di sini juga diberikan contohnya hobi as-sabri rabwah. Kemudian pada jim ujtusat wa hajjil fajri. Ujtusat juga diperhatikan pada jim. Tapi ini pun juga tidak terlalu. Ujtusat haji al-fajri. Ini tetap dengan sifat tarkiknya. Tapi untuk pada lafad ujtusat haji dan juga fajri, ini pun juga keseret kepada tafkhim pun juga kecil ya. Karena pada fajri misalkan ra-nya di sini adalah kalau kemudian diwasalkan, ini termasuk nanti di ahkam ra akan dibahas, diwasalkan maka itu dibaca tarkik ya. Kalau tarkik pun juga jimnya mengikuti. Hanya kemudian ketika di sukun ya. Ketika diwakafkan wal fajr. Wal fajr, wal fajr. Maka wal fa fajr. Maka ini jimnya sedikit, tapi ini juga sangat apa? Sebenarnya apa ya? Lembut sekali. Tafkhimnya jim. Ya. Kalau tidak betul-betul yang ahlul ada, artinya apa? Ini kurang-kurang bisa di kurang apa? Kurang jelas ya dari tafkhimnya jim. Wal fajr, wal fajr, faj, aj ya, dari sebelumnya di fathah ya. Maka dengan tafkhimnya faj, fajr, fajr, wal fajr, wal fajr. Tapi kalau kemudian diwasalkan akan lebih apa kepada apa tafkhim itu kecil kemungkinan. Wal fajri wa layalin ashri wa syaf'i wal watab. Wal fajri ya kan, kalau diwasalkan dengan ra tetap takdirnya. Ini wa fil jimi ka hubbis sabri wa rabwati ijtusat wa hajjil fajri. Qala wa bayyinan muqalqalan in sakana, dan jelaskanlah muqalqalan pada qalqala in sakana jika disukun. Ini di tengah kalimat, maka jelaskanlah qalqalahnya. Wa ayyakun fil waqfi kana abyana, dan kalau waqaf lebih jelas. Dan kemarin tadi sudah kita bahas sifat qalqalah kubra dan wusta juga apa sughra ya, dari kubra, wusta dan sughra. Pada yang wusta ini ketika huruf qalqalah disukun di tengah kalimat ya, maka ini juga jelaskan ya, wa bayyinan muqalqalan, jelaskan sifat qalqalah. Afatatma'una, tapi itu seperti apa, seperti hidup. Di sini bukan juga ada seperti saktah ya. Afatatma'una ayyuminu lakum yu'min. Ya, perhatikan pada hamzahnya juga. Dan lam yadid, lam yadid wa lam yulad, lam yadid. Jelaskan. Lam yadid wa lam yulad. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Ya. Ini ketika waqaf akan lebih jelas. Tapi ketika disukun maka juga jelaskan. Waqaf baik dengan syaddah atau tidak maka lebih jelas dari yang ketika disukun di tengah kalimat. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Ketika waqaf, ketika berhenti maka qalqalahnya lebih jelas daripada ketika disukun di tengah kalimat. Dan ini sudah kita bahas. Qala waha waha ahas hasa ahatul haqu. Kemudian ha pada lafaz has hasa. Ini juga dibaca tarkib. Dan perlu diperhatikan kenapa depannya sad. Ya. Sad ini huruf musta'liya mutbaqah. Ya. Huruf istila dan itbaq. Hasal haqqu ana rawattuhu di surat Yusuf ya. Hasa. Kemudian ada lafaz ahattu. Ya. Juga ha pada ahattu ya. Kenapa ha di sini dengan sifat tarkiknya karena istifal di depannya adalah po. Po meskipun ya. Po ini disukun dan sukun merupakan tanda lemah ya. Tapi karena ini adalah huruf yang memiliki sifat-sifat yang kuat, huruf po semuanya sifatnya kuat. Terlebih tambah sukun lagi di sini adalah qalqalah mestinya ya. Tapi karena di depannya tak ya. Depannya tak berharokat. Ini idgham. Diidghamkan. Tapi idghamnya bukan idgham yang kamil. Idghamnya idgham naqis ya. Idgham naqis ya. Artinya meskipun diidghamkan tapi sifat mo-nya tetap keluar. Ahab tu bukan idgham yang kamil. Kalau idgham kamil ahattu ya. Ahab ahattu. Pada ha dan po-nya ha ahab maka jangan terbawa ahab hab bima lam tuhit tuhit bi ahattu ahattu bima lam tuhit bi. Haknya ini pada huruf ha di tarkik mudan to-nya tetap ahab tu ya, ahab tu ini to tetap dengan sifatnya tapi meskipun di situ di apa sukun dan diidghamkan kepada ta namun sekali lagi sifatnya tetap ada ya. Nah, dengan ketemu dengan paha pada sod. Tadi yang pertama has, has ketemu dengan sod. Kemudian yang kedua po yang semuanya huruf kuat. Dan syiddah. Ya. Huruf syiddah, huruf musta'liyah. Ya. Kemudian juga huruf itbaq. Dan juga qalqalah. Ya. Kemudian yang ketiga pada lafaz al-haqfu. Dan juga dengan qaf. Yang juga memiliki sifat syiddahnya. Al-haqqu, al-haqqa aqul, haqqun. Dhalika bi anna Allah huwa al-haqqu, huwa al-haqqu. Jangan terbalik dengan qafnya. Dhalika bi anna Allah huwa al-haqqu. Ini sudah imalah. Imalah dan juga tafkhim. Karena imalah itu kecenderungannya kepada tafkhim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ya. Maka kalau kemudian terbaca tafkhim, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ini yang kedua, ini adalah laham ya, karena tafkhim pada ha di al-haqqu dan juga pada ba-nya ya. Di batil. Wa ha ahas hasa. Ahattul haqqu. Kemudian pada wasina mustaqima yasqu yasqu. Kemudian sin pada mustaqim. Ihdinas siratal musta. Perhatikan, musta depannya huruf ta yang juga syiddah ya. Huruf ta adalah huruf yang memiliki sifat syiddah. Yasbu juga yasbu, sin disukun depannya bo, dengan sifat semua yang kuat ada pada bo ini, dari syiddah, dari jahr, dari isti'la, itbaq, ismat, kemudian juga sifat qalqalahnya ini dha. Kemudian qaf pada yasqu sama seperti pada alhaqqu ya, ketemu dengan huruf yang syiddah. Mustaqim ihdinas siratal mustaqim musta. Nah, pada ta-nya sin-nya perhatikan, ta nya juga dibaca tartif di sini, tapi syiddah dengan sifat syiddah yang ada pada ta. Wasina mustaqima yasbu yasbu. Ini khanafidinizakumullah berkaitan dengan beberapa yang diingatkan oleh Jazari rahimahullahu ta'ala. Yang pertama pada lafad hamzah, kalau bisa kita simpulkan ya, dari lafad hamzah, dari hamzah ya, yang perlu perhatikan. Jadi dibaca tafkhim ya. Waraqiqan mustafila min ahrufi'in. Kaidah pertama yang harus dipegangi bahwasanya huruf istifal harus dibaca tartiq. Huruf isti'la dibaca tafkhim. Maka jangan sampai mentafkhim dari huruf-huruf istifal, kecuali pada lam dan ra. Nanti ada babnya di babur ra. Maka yang pertama mengatakan wa hadiran tafkhima lafdil alif. Wa hadiran tafkhima lafdil alif. Wa dikatakan wa hadiran. Wahdar min tafkhimi satu alif ya. Alif pada satu adalah alif ya. Pada lafaz alhamdu a'udzu ihdina dan Allahu a'udzu ihdina. Kemudian yang kedua, wa hadiran tafkhima lafdil alifi ka hamzi alhamdu a'udzu ihdina pada hamzah ya, a'udzu ihdina Allahu thumma lam, kemudian lam pada lillahi dan lana, kemudian wal ya talaqqaf wal ya ya talaqqaf, kemudian ala Allahi pada lam yang pertama wal ya talaqqaf wa ala Allahi, kemudian walallin ya, lam pada walal ada walau walin wal ya talabbaf wa ala Allahi walab. Kemudian yang ketiga pada mim. Ya. Tiga adalah mim. Mim pada makhmasah. Pada lafad makhmasah. Wal mima min makhmasatin wa min marad. Fi qulubihim maradun. Ma'ra'un. Wal mima min makhmasatin wa min marad. Fi qulubihim ma'ra'un. Ma'ra'un. Fajadahumullahu marada. Kenapa di depannya adalah roh, ya? Roh yang mufakhamah. Maroh. Nanti di bab selainnya adalah bab ro'at, ya. Bab ro'at. Kemudian yang keempatnya adalah ba. Pada barqun. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. فيه ظلمات ورعد وبر وبر وبر برق باطل لفظ برق باطل kemudian باطل باطن juga ada san bihim bibi surat apa misalkan huwallazi yuriikumul barqa huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u sahabat thiqal ya wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih huwallazi yuriikumul barqa Barqun. Maka kalau tidak apa juga akan terseret kepada ra'nya yang mufakham. Kemudian depannya adalah qaf. Huwallazi yuriikumul barqa. Ini tafkhimnya ba, ya. Wa ba'u barqun batilun bihim bidi. Fakhris ala syiddati wal jahdillati. Maka jaga dengan sifat syiddahnya, namun jangan berlebihan, ya, sampai cenderung kepada tafkhim atau kepada imalah, ya, pada imalah. Ini pada ba, fakhris ala syiddati wal jahdillati fiha, yang ada sifat jahr yang ada pada sifat Allah syiddah yang ada pada ba. Fakhris ala syiddati wal jahdillati ba syiddah dan jahar. Ba ini adalah sifatnya jahar dan syiddah. Juga qalqalah. Ini memiliki ada beberapa sifat yang kuat. Tapi tetap ini adalah huruf yang huruf mustafilah. Dibaca tafkhim. Ini kuat pada syiddah, pada qalqalah, pada jaharnya. Tapi tetap ini adalah dengan istifalnya adalah huruf yang dibaca tarqiq, dibaca apa, dibaca tipis. Fiha wa fil jimi. Kemudian yang kelima pada jim. Ya. Pada jim. Ya. Atau lanjutannya di sini juga disebutkan, menjajari. Lafad hubbi. Ya. As-sabri. Rabwah. Fi rabbatin dzati qarah. Kemudian jim pada lafad ujtuthat di surat Ibrahim, ya. Begitu Ustaz. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يعني ada jim di اجتثت. وحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الحج حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج في سورة البقرة kemudian juga di سورة الحج sendiri juga. والحج الفجر وقرآن الفجر فجر perhatikan وقرآن الفجر وننزل من القرآن di surat Al-Isra ya. Wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Wa Qur'an al-fajr fajr ya. Perhatikan jimnya bagaimana tafkhimnya wa Qur'an al-fajr fajr faj maka buka mulutnya lebar-lebar supaya tidak abah cenderung kepada imalah atau tafkhim ini. Inna Qur'an kalau diwasalkan lebih ringan ya. Inna Qur'an al-fajri ya, karena depannya membantu. Depannya adalah dibaca tarkib ya, ra-nya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda ya. Ini di antaranya pada lafaz pada huruf jim. Kemudian beliau jelaskan pada qalqalah wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Kemudian juga berikutnya pada lafaz ha ya, pada huruf ha ya. Yang keenam adalah huruf ha. Ha pada lafaz has hasa surat Yusuf. Dan ini satu tok enggak ada yang lain. Kemudian pada ahab tu. Dan al-haqqu. Ini. Ahab tu, sini apa sukun tu. Ahab tu, ya. Maka boknya di sini perhatikan, bok dengan sifat kuat semuanya, meskipun di sini disukun, diidghamkan kepada ta, maka tetap ditambahkan. Tambahkan dari sifat istilahnya ya. Ahabtu. Hal ini tidak lain itu orang-orang kuat ya tetap apapun hanya tetap kuat ya. Nanti ada bab sendiri di bab ra'an ya. Pada lafaz firqin. Firqin ya. Dan ini satu-satunya di surat Asy-Syu'ara ya. Akan kullu firqin kattawdin azim. Firqin pada lafaz firqin fa ya qaf di kasrah. Qaf ini kan huruf semuanya huruf yang kuat ya. Dari qalqalah syiddah jahr semuanya kuat ini. Juga mustaqliyah huruf istila. T dan di kasrah. Ini firqin di kasrah, kemudian ra sebelumnya juga sukun dan kasrah. Makanya kemudian boleh dua-duanya. Ra di sini pada ra yang semestinya dibaca tarqiq karena sukun dan sebelumnya kasrah, ya. Ra sukun, ra mati sebelumnya kasrah, mestinya asalnya adalah dibaca tarqiq. Tapi karena di depannya ini adalah qaf. Depannya qaf, hanya qafnya ini di kasrah nih. Kalau seandainya qafnya kemudian di dhamma, maka praktis harus mengikuti ini dibaca tafkhim. Karena qafnya dibaca di apa di kasrah menunjukkan ini lemah. Karena itu jawaz wajib boleh dua-duanya. Kalau dibaca tarqiq kembali kepada asal ra mati sebelumnya kasrah, dibaca tafkhim karena pengaruh dari qaf itu ya. Nanti di bab ra'at. Maka ini huruf-huruf yang lain. Maka dalam praktiknya perlu betul-betul diperhatikan. Ini has, hafa. Karena ini juga kita lihat banyak yang kemudian ketemunya dengan huruf-huruf istilah ini ha, ketemu dengan sad. Ya. Ahabtu di sini al-haqu juga ketemu dengan huruf-huruf mustadian, huruf mustadian semua. Qaf, ba, dan sod. Baik. Ini pada has, hasa, ahab, tu. Maka meskipun di sini disukun, tetap memiliki pengaruh. Al-haqu. Al-haqu juga sama. Kemudian yang ketujuhnya adalah sin, ya. Pada sin. Pada mustaqim, ya. Wasina mustaqim yasbu yasqu pada lafaz, ya. Mustaqim. Kemudian pada lafaz yasbu yasbun. Yasbun, yasbu, yasbu, yasbun. Yasbun, yasbun. Nah, ini semuanya ketemu dengan huruf syiddah. Sin ketemu dengan ta, huruf syiddah. Sin kemudian mo dan qaf tadi di atas sudah. Ya, ketemu. Ini juga huruf mo dan qaf. Jadi huruf-huruf yang syiddah. Yang mesti perlu diperhatikan. Wasina mustaqima yasbu yasbu. Dan sin pada lafad mustaqim. Ini diantaranya yang perlu diperhatikan. Dan masih banyak lagi. Pada lafad-lafad yang semisal dengan ini. Yang jelas, perlu menjadi kaidah bagi kita yang perlu dipegangi tadi. Antara musta'liya dan mustafilah. Dari huruf-huruf isti'la dibaca tafkhim dan mustafilah adalah dibaca tarqiq. Maka jangan sampai yang mustafilah ini kemudian terbawa kepada huruf-huruf yang musta'liya mufakhamah itu. Ini di antaranya. Ya. Baik. Kemudian lanjut pada bab ra'at atau untuk besok aja ya. Dan khana fi dinisakumullah ini pernik-pernik seperti ini banyak diingatkan oleh beliau. Nanti di bab tahdhirat ada bab sendiri juga. Ini yang sering lepas dari perhatian kita. khususnya pada apa namanya itbaq dan istilah. Itbaq dan istilah. Ini sifat itbaq dan istilah ini yang betul-betul perlu diperhatikan pada 7 huruf dan 4 ya. Khusso, wad, tin, qid pada sifat istilahnya. Kemudian sod, wad, to dan wo pada itbaqnya. Maka kalau itu ketemu dengan huruf itbaq dan istilah sekaligus 4 ini yang betul-betul perlu diperhatikan karena ketemu dengan orang-orang kuat ya. Dengan huruf-huruf yang kuat, maka kalau kuat ini bisa itu tadi ya, terinjaknya ya, terseret dan kemudian hilang ya. Ini perhatikan. Maka sementara kita ditutup wa fi kulli haqqin haqqahu. Bagaimana di bab tajwid sudah dibahas ini. I'ta'u kulli harfin haqqaha. Wa huwa i'ta'u kulli harfin haqqaha wa mustahaqqaha, memberikan kepada masing-masing huruf akan haknya. Haknya yang lemah diberikan. Jangan kemudian sampai hilang. Namun ini sekali lagi butuh kepada praktek, kepada latihan dan perhatian ya. Praktek, kemudian latihan dan perhatian. Perhatian maksudnya di sini adalah kejelian. Jangan sampai terjadi 1, 2, 3 kali salah, kemudian keempatnya juga salah di tempat yang sama ya. Seperti tadi misalkan pada ha ya. Pada a'udzu billahi. Diulang lagi bismillahi. Diulang lagi alhamdulillahi ya. Ini izhar semua mestinya ditampakkan. Akan juga perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alhamdi. Seperti itu ya. Ha. Maka diingatkan yang satu berikutnya kejelian, sekali lagi dibutuhkan kepada kejelian dalam hal ini ya. Perhatian. Ketemu dengan huruf-huruf yang apalagi huruf yang itu ditahdir ya. Ditahdir ini. Kalau ditahdir diperhatikan dengan kemudian ini sekali lagi butuh kepada tadi latihan, kemudian kejelian dan perhatian ya. Agar bisa dengan baik praktek dan latihan. Bagaimana hak izharnya hak kita tahu huruf izhar. Dan izhar itu bukan berarti ketika disukun jika ketemu nun mati dengan nun mati ketemu dengan ha. Itu toh itu tidak. Aslinya adalah huruf-huruf halak. Huruf halak itu izhar. Ya. Nampak. Ini. Harus tampak jelas. Maka berikan haknya hamzah. Berikan haknya ha. Sebagaimana mestinya. Dan hamzah juga paling sering. Ya. Imma hilang keseret atau kemudian berubah jadi ain. Ini yang sering. Ini pada hamzah. Ya kalau praktek baru kemudian akan terasa sekali. Oh iya. Ini ikhwan fillah jazakumullah pada pembahasan yang kita bahas pada kesempatan ini. Dari sini kita semakin ngerti bahasanya ya ini permasalahan tajwid sekali lagi tidak segampang yang apa namanya atau sesepele yang kita bayangkan ya. Hanya apa yang kita bahas dari ini. Belum lagi ahkamun nun ya. Yang nun mati, mim mati, kemudian juga mad. Ini pun juga banyak yang masih terbawa dengan lahan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini salah artinya. Malik yaumiddin. Ini. Ini mad'arid lissukun ya. Mad'arid lissukun. Agak. Nanti banyak lagi ya. Belum lagi di idghamnya. belajar idgham udah pas betul belum idghamnya. Antara idgham dengan gunnah, kemudian iqlab, khususnya pada bacaan iqlab dan ikhfa nanti di. Ini yang ada pembahasan yang mungkin perlu juga diperhatikan di ikhfa dan iqlab. Lafaz mim ba'di atau mim ba'di, yang benar yang mana? Apakah idmam ya dengan dikatupkan atau kemudian ada infitah sedikit, ada furjah ya, atau bagaimana? Ini juga pembahasan yang belum lagi ikhfa-nya ya juga ya. Nah, Mas Taran. Baik, ini yang istilahnya yang banyak kita pahami saja dalam prakteknya ternyata juga belum pas ya. Itu saya rasakan sendiri seperti itu dulu, ngerti itu ahkamun nun, kaidahnya ngerti semua itu, apal ya. Dari hidayatus sibyan itu apal. Tapi ketika praktek ternyata prakteknya beda. Artinya prakteknya ini ada beberapa. Sebelum talaknya sempat ribut sama anak mana itu ini? Anak Kenya atau Burkina Faso itu, anak Afrika ini guys. Ribut masalah itu, ya kenceng masalah iklab itu khususnya, ikhfa itu lah. Itu. Sampai kemudian ya kita tahkim ke seorang mukrit. Ini ya itulah yang ma balagh alaina minal ilm ya. Ma balagh ilaina minal itu yang ketika itu sampai kepada kita dari ilmunya. Ya. Maka ternyata masalah itu juga istilahnya kita lihat bagaimana khilaf yang terjadi di kalangan para ahli qiraat dan ahli tajwid. Apakah ada malzamah ya, ada keharusan seperti ini, nanti kita lihat. Di bab itu. Ya. Baik, barangkali untuk pertemuan ini kita cukup. Besok pagi kita bahas di bab roh ya. Oke, satu kali pertemuan lagi di bab roh. Dan ini pun juga mungkin satu pertemuan untuk roh pun juga belum cukup ya. Mungkin ya. Roh banyak masalah ini. Roh dan lam ini banyak masalah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk bisa menyelesaikan. Ya. Tidak harus besok pun juga kapan waktunya bi'idznillah ta'ala. Ya. Baik, ini dulu. Mudah-mudahan ya, 2 hari atau 3 hari ini minimalnya memancing kita lah ya. Semangat. Yang pertama, yang kedua lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati dan untuk lebih kita banyak perhatian dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.